Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa in asdaqal hadis kitabullah kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah rahimani wa rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Sebelum kita barakallahu fikum lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, kemarin ditanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya barakallahu fikum pertanyaannya adalah apakah kitab hadis-hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita jawab na'amarakallahu tidak ada yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kitab fikih, hadis fikih na'amarakallahu yang semuanya dikeluarkan dan penulisnya berkomitmen untuk mengeluarkan dari hadis-hadisnya Bukhari dan Muslim, itu adalah kitab Umdatul Ahkam. Ya, meskipun ya na'amarakallahu, ya ada sebagian kitab yang tidak sesuai dengan syaratnya. Na'amarakallahu. Tapi komitmen dari Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam Umdatul Ahkam itu beliau ambilkan hadis-hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Adapun barakallahu fikum Bulughul Maram tidak. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain ya seputar tentang al-intifa bil marhun ya. Terus kemudian barakallahu fikum berkait dengan talaf ya, kerusakan yang ada pada barang yang digadaikan, maka insyaallah nanti akan dibahas pada hadis berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Fa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Karena yang penting rahmatullahi wabarakatuh. Kita, nah, barakallahu fikum baca dulu hadis yang telah kita baca kemarin. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ar-rahm. Nah, barakallahu fikum. Abdul Razak Medan. Mana orangnya? Abdul Razak Medan, enggak ada. Nawar, enggak ada orangnya, belum datang. Nawar, di atas. Oh ya, di luar. Masya Allah. Nah, bisa berdiri barangkali. Dibaca meskipun di luar. Nawar, ya. Dibaca, baca aja ya, di sana. Labas, na'amarakallahu fikum. Faik Ambon. Mana Faik Ambon? Na'amarakallahu fikum. Ini kebetulan saya kenal, jadi namanya yang tak kenal. Na'amarakallahu fikum. Nah. Mana Faik Ambon? Loh, di luar dua-duanya. Masya Allah, na'amarakallahu fikum. Iya. Dibaca, ya, na'amarakallahu fikum. Nah, Farid Surabaya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jazakallahu khairan ya. Na'amarakallahu fikum. Ari. Ya. Yeah. Brebes. Ya. Yeah. Na'amarakallahu fikum. binafaqat binafaqatihi binafaqatihi idzakar wala banu dirri yushrafu wa ala allati yarkabu naam an-nafaqatu rahman wa la khasarat itu ya na'arakum ya semangat Ari ya ukasa berbes mana orangnya ukasa di atas na'arakum baca na'arakum fikum meskipun di atas ya na'arakum baca na'warakallahu fikum. Sudah ya, baca ya, na'warakallahu fikum. Nah. Yang belum baca baca, silakan. Khalifidin rahmin wa rahmatum jami'in barakallahu fikum melanjutkan tentang masail serahan masalah-masalah dalam bab rahan gadai na'am barakallahu fikum di sini al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala menyebutkan satu hadis lagi berkaitan dengan ar-rahan dan ini khun rahmatullah yang kemarin banyak ditanyakan oleh ikhwanana na'amarakallahu fikum ikhwanuna berkaitan dengan barang rahan ya barang yang digadaikan na'amarakallahu fikum apakah bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya atau na'amarakallahu fikum bisa dimanfaatkan oleh al-murtahin na'amarakallahu al-murtahan na'amarakallahu fikum seperti disuakan dan sebagainya ikhwan rahmin wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Maka di sini insyaallah na'am barakallahu jawabannya. Dalam hadis ini na'am barakallahu. Khalifah bin Rahman wa rahmatuhu jami'an barakallahu fikum. Hadis yang ke-824. Wa anhu yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda La yaghlaqur rahnu min sahibi alladhi rahanahu yaghlaqu ay haylulah haylulah la'am barakallahu fikum halla bainal insan wa syai' yaitu menghalangi antara pemilik dan barang. Maknanya ikhwan rahmin wa rahmukum jami'an barakallahu fikum la yaghlaqur rahn. Rahn gadai itu tidak boleh menghalangi. Na'am barakallahu fikum menghalangi bagi pemilik ya. Pemiliknya untuk na'am barakallahu fikum manfaatkan barangnya. Allati rahanhu yang ia gadaikan tadi. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Almarhun ya, itu milkur rahim. Almarhun itu miliknya orang yang menggadaikan. Ya. Sehingga segala intifa kemanfaatan yang ada pada al-rahim, al-almarhum itu haknya ar-rahim. Haknya orang yang menggadaikan. Ya. Diizinkan ambarakallahu bagi murtahan untuk manfaatkan barang tersebut itu hanya karena al-murtahan yungfiq, memberikan nafkah, menafkah kepada apa? Apa? Barang tersebut. Dan itu biqadri nafaqati. Waqad marra ma'akum kemarin ya. Kali bikin rahmat wa rahmat mujian barakat. Sehingga kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya amarakal barangnya oleh al-murtahan disewakan? Ya monggo, silakan disewakan. Tapi dengan sekadar apa yang ia nafkahkan pada barang tersebut. Ya, kali bikin rahmat wa rahmat mujian. Misalnya barang tersebut butuh nafkah namorakalahu sebanyak 1 juta. Dia sewakan sebesar 1 juta. Tidak apa-apa, silakan. Paham ya? Ya kan lebih tentera milik orang makmujin. Tapi kalau misalnya almarhum itu butuh nafkah namorakalahu fikum, ya, lebih dari itu, maka lebihan itu haknya ar-rahim. Ya. Haknya namorakalahu yang memiliki barang. Ya kan lebih tentera milik orang makmujin. Karena al-murtan, ya, dia hanya diizinkan amarakallahu fikum, ya, memanfaatkan al-marhun, barang yang digadaikan, itu seukuran nafkah yang ia berikan. Kata Rasulullah SAW, namarakallahu fikum, ya, ikhwani fitnah minal rahmakum ujian barakallahu fikum, kendaraan yang ditunggangi, itu sesuai dengan nafkahnya, kalau dia namarakallahu fikum, ya, ikhwan ibn Tuntah disesuai dengan nafkahnya kalau dia digadaikan. Demikian pula ya, al-labanul dur yushrabu ya, ikhwan ibn Tuntah seperti nah, misalnya dia menggadai, dan ini termasuk yang ditanyakan, menggadaikan sapi ikhwan ibn Tuntah kemudian bisa diambil susunya, apakah susunya bisa dijual? Nah, seukuran dengan nafkahnya. Faham ya? Ya kalau lebih tentang melorah mukmujain para kelawan boleh silakan dijual, tapi seukuran dengan nafkahnya, nafkah yang diberikan kepada dia. Ya kalau lebih tentang melorah, wa ilaikum tentang melorah mukmujian, barang itu punyanya ar-rahin, segala intifak itu punya ar-rahin, sehingga dalam hadis ini kuat tentang melorah mukmujian, Rasul alaihissalatu wassalam memberikan arahan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Bahwasanya transaksi rahn itu tidak menghalangi bagi ar-rahin untuk yantafi bi malihi. Paham ya? Ya kalau begitu, kalau dulu jahiliyah, zaman jahiliyah amarakallahu fikum. Ya kalau begitu rahmanallahu, ketika barang itu digadaikan, maka intifaknya itu untuk murtahin semuanya. Mutlak namarakallahu. Ini dinafikan dalam Islam. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan la yaghlaqur rahnu min sahibi allati rahana. Naam, lahu ghurnuhu wa 'alaihi ghurnuhu. Baginya untungnya dan atasnya kerugiannya. Jadi amarakallahu fikum, ikhwan fil din rahimallahu rahmakumujin barakallahu fikum. Ketika seorang amarakallahu fikum bisa mengambil amarakallahu fikum untung dari sesuatu, maka dia harus rela untuk merisiko rugi. Sebagaimana murtahan bisa mengambil keuntungan dengan yang tafi bil marhun, ya dia harus rela untuk memberikan nafkah. Namarakallahu wa kadzalika ar-rahin. Ya kalau begitu, dia mengambil harta dari itu, namarakallahu fikum, dari sang murtahin, namarakallahu. Maka rela barangnya untuk dimanfaatkan oleh murtahin. Kan itu ya, ikhwan fil din, tapi seukuran dengan amarakallahu nafkah yang diberikan oleh murtahin terhadap barang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fil din rahimallahu rahmatu jami'an barakallahu. Rawahu Daruqutni wal Hakim. Ini juga merupakan jawaban bagi pertanyaan yang disampaikan kemarin. Apakah amarakallahu fikum hadis-hadis dalam Bulughul Maram itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim? Ini buktinya. Rawahu Daruqutni diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wal Hakim. Rijal siqat dan rijal rawi-rawinya siqat terpercaya. Illa annal mahfudz inda Abi Dawud wa ghairihi irsaluh. Hanya saja yang mahfud, ya, menurut Abu Dawud dan yang lainnya, hadis ini mursal. Namarakulafikum. Mursal. Ya khani bidin rahmin wa rahmatin ujian farakulafikum. Mursal. Ya. Nam ma sahabiyun sakat-sakateh. Mursal itu adalah ma sahabiyun sakateh. Itu hadis yang namarakulafikum rawi-rawinya. Ya. Itu di tobakot sahabat namarakulafikum. Namarakulafikum. Mursal. Wallahu alam bisawab. Ya khani bidin rahmin wa rahmatin ujian farakulafikum. Nah, dalam hadis ini khutbah menurah hukum jami'an terdapat amarakulafikum larangan yakhalifitin rahminurah hukumuh dari menghalangi pemilik harta ya kepada hartanya ketika harta tersebut digadaikan ya yakhalifitin rahminurah hukum jami'an barakulafikum. Dan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan Ighlaqur Rahn itu ada dua surah. Nanti bisa dilihat na'amwarakulafikum di dalam sarahnya. Kata beliau na'amwarakulafikum Ighlaqur Rahn lahu suratan. Wasanya na'amwarakulafikum menghalangi ya menghalanginya na'amarakallahu fikum transaksi gadai antar pemilik dan barangnya itu ada dua gambaran. Na'amarakallahu fikum. Gambaran yang pertama as-suratul ula annal murtahan ya'khudur rahna wa yastaghilluhu wa ya'khudu ujrahu. Bahasanya murtahan amarakulafikum itu mengambil dengan transaksi rohan tadi barang gadai yang digadaikan dengan pada barang tersebut amarakulafikum di namarakulafikum digunakan di apa di yastagelu diputar itu amarakulafikum diambil manfaatannya oleh amarakulafikum al-murtahin entah itu digadai sewakan tadi apa pokoknya manfaatnya diambil sama murtahin semuanya. Nggih. Kan wit entah bener ora mukmujian para kulo. Misalnya disewakan amarakallahu fikum itu diambil semuanya oleh sama murtahin. Nah, amarakallahu fikum. Nggih. Tentunya khut entah mu dalam gambaran ini khut entah bener ora mukmujian. Iya, tidak diperhatikan apakah nama sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan atau tidak. Nah, amarakallahu fikum. Tapi kalau misalnya amarakallahu fikum dia melakukan itu sesuai dengan apa yang ia keluarkan, enggak apa-apa kan ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya? Ya khana bi tindah min rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Naam. Ini bentuk yang pertama. Naam. Bentuk yang pertama dari ighlaqur rahn. Bentuk yang kedua amarakallahu fikum. Bentuk yang kedua amarakallahu fikum. Ayat tamallakahu idzan tahal ajal. Walam yufihi. Ya. Itu barang itu dirampas oleh murtahan ketika arrahin yang menggadaikan tidak bisa membayar utangnya di waktu yang telah disepakati. Saya dia utang namarakallahu. Nih, saya utang namarakallahu di jaminannya namarakallahu fikum sampai 1 bulan. Ini ya. Pas 1 bulan utangnya, mana utang kau namarakallahu. Waduh. Ya sudah, barangmu saya pek namarakallahu. Saya ambil. Ini amarakallahu bentuknya. Ya, kan begitu. Dengan tanpa kerelaan namarakallahu sang rahim sang pemilik barang. Ini juga disebut dengan ighlaqur rahn. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kiltahuma haramun. Dua bentuk ini haram. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para kelafiku. Ya, tersisa satu bentuk na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para kelafiku. Yaitu ketika na'am barakallahu fikum dia hutang barang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para kelafiku. Kemudian dia menjadikan na'am barakallahu fikum barangnya sebagai jaminan utangnya. Ya kan ibn Tahir, ternyata ibn Tahir Mahmud dengan waktu yang tertentu dia tidak bisa menamarakallahu fikum membayar. Dan dia mengakatkan di muka namarakallahu, kalau saya nanti enggak bisa bayar, barang punya antum. Paham ya ini ya? Paham ya surahnya jelas ya surahnya. Jadi ini barang saya namarakallahu fikum. Iya. Saya hutang sama antum 10 juta. Ini itu jaminannya, kan gitu ya. Nanti kalau sampai 1 bulan saya enggak bisa bayar, uang antum yang saya pinjam, saya hutang, barang saya antum pek, gitu ya. Punya antum. Paham ini? Paham ya? Di sini ikhwan fillah rahimakumullah khilaf dengan para ulama. Ya, pendapat yang pertama tidak boleh. Karena itu termasuk ighlaqur rahm. Dengan hadis di atas. Nah, warakulah. Kan ibu tentah menurah mengkumusian warakulah. Ya, dan yang kedua, menurah mengkumoh, ya, tidak mengapa. Itu pendapatnya Imam Ahmad, nah, warakulah fikum. Kan ibu tentah menurah mengkumusian warakulah fikum. Ya, pendapatnya Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitabnya. Nah, warakulah. Karena memang sudah dari kerelaan sang pemilik. Saya. Ya kan ibu tindah menurah mukmusim yang warakulah. Nah, dasar yang dijadikan untuk pendapat yang kedua ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Allah mengatakan, ya ayyuhallatina amanu aufu bil uqud. Nah, juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al muslimu ala surutihim. Muslim itu tergantung syarat-syaratnya. Itu sudah dipersyaratkan di muka. Ya, berarti ketika amarakallahu fikum sesuai dengan syarat tersebut, maka amarakallahu fikum bisa dilaksanakan. Wallah alam bisawab. Al-Muslim ala surutim. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali amarakallahu syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahada syartun la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Dan syarat ini amarakallahu itu tidak masuk dalam bab mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ya. Yeah. Kami minta penawarahmu, karena memang sudah minti binafsi ketika amarakallahu dia tidak mampu membayar dengan kerelaan dirinya amarakallahu fikum membolehkan barangnya diambil sebagai ganti untuk menunaikan hutang. Ini dia. Kami minta penawarahmu kunci amarakallahu. Nah, kami minta penawarahmu kunci amal. Ya, amal ijaban qaulihim, adapun jawaban untuk pendapat mereka yang mengatakan tidak boleh. Ya, anna hadza min bab ighlaqir rahn, bahwasanya ini termasuk dalam bab ighlaqur rahn. Fanaqul, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza laysa min bab ighlaqir rahn, ya, fi syai'in. Ini sama sekali tidak masuk dalam bab ighlaqur rahn. Limadha, kata beliau? Li'annahu ikhtiyaru. Karena ini dengan kerelaan dirinya. Faham ya? Ya kan ibn Tintah bin Rahmat Mujan Barakallahu. Walam yakrohu ala hadha ahadun. Dan tidak ada satu orang pun yang memaksa dia untuk melakukan hal ini. Faham? Faham ibn Tintah bin Rahmat Mujan Barakallahu. Jadi ada tiga surah terkait dengan apa? dengan hal ini na'amarakallah. Dua surah haram na'amarakallah. Satu surah na'amarakallah fikum mukhtalafun fi warrajih yajuz. Jelas ya? Paham ya? Ya kan lebih tentah melawarah mukujian para kelas. Min fawaidi hadal hadis, termasuk faedah hadis ini adalah tahrimu ahdil mali bi ghairi ridan bi ghairi ridha sahibihi bi ghairi ridha sahibihi, yaitu haramnya mengambil harta orang lain dengan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Ini umum lah barakallahu. Ya, yeah. Dengan cara apapun engkau mengambil harta orang lain dengan tanpa kerelaan pemilik, enggak boleh. Entah itu dengan rohan, entah itu dengan na'amarakallahu fikum dengan istilah jual beli dan lain sebagainya, atau na'amarakallahu fikum ya. Yeah. Tentunya nama jual beli yang tidak apa yang ada yang apa yang ada unsur mukhalafah, yang di situ kemudian ada unsur mengambil harta orang lain tanpa apa, tanpa kerelaannya, na'amarakallahu fikum, maka tidak diperkenankan. Makanya min syarti buyu', min syarti sihhatil bai', termasuk syarat sahnya jual beli itu adalah ar-ridha bainal muta'aqidain, yaitu adanya kerelaan antara dua orang yang saling akad. Nah, kalau enggak ada kerelaan, enggak ada jalan amarakallahu fikum, enggak boleh. Itu termasuk syarat sahnya amarakallahu. Kalau lebih tentang orang puji Allah. Nah, entah itu diambil dalam dengan cara kosop, ya, atau nam diambil dengan cara ngutil, itu kan enggak, itu enggak ada yang ridho ya, na'amaraka. Itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, entah diambil dengan cara sariqah, semuanya kan na'amaraka akhdul mal ghair. Ya, biduni ridha min sahibi. Naam warakallahu. Tetapi yang dimaksud dalam istilah-istilah tersebut hukumnya beda-beda. Ya. Naam warakallahu fikum. Ada istilah nam yang namanya akhdul mal ghair, itu ada istilah sariqah. Itu ada had tertentu, ya. Ada batasan tertentu di mana seorang naam warakallahu fikum harus mendapatkan hukum had. Potong tangan. Nah, warakallahu. Ada yang disebut dengan ikhtilas. Ikhtilas itu nam mutil gitu dia. Ya. Apa ini bintah bila orang mukmin. Nah, ikhtilas itu ikhtilas hukum cuma kalau hukum. Engkau mengambil barang orang lain di hadapan orang lain dengan pada kelengahan dari di saat orang lain pemiliknya lengah. Itu namanya ikhtilas. Ya, makanya na'amarakallahu noleh ketika sholat itu ikhtilasun min ikhtilas syaitan, termasuk kutilannya setan. Ketika seorang na'amarakallahu fikum sholat kok noleh gini Allah. Ya, sholatnya sedang dikutil sama setan. Paham ya? Nah, barang yang diambil dengan lengah itu namanya ikhtilas. Iya. Tetulah mendoan amarakallahu fikum. Bu, beli Bu. Nah, mendapat. Amarakallahu. Ibunya nolak sini. Habis. Ini namanya mutil amarakallahu. Iya. Nah, amarakallahu. Ada gosop. Gosop itu amarakallahu sampean ngambil barang orang lain dengan tanpa izinnya. Tetapi dengan niatan tidak untuk memilikinya. Iya. Itu gosop. Biasanya sering terjadi di mahat-mahat itu sering amor sandal biasanya amor klub. Ya. Mana wit entah melorah hukum semua. Ini sandal itu. Pokoke angger gawe ben amor klub ikum barang orangnya lihat apa mau make. Mana sandal saya amor tahu-tahu dipakai sama temannya lah. Gosok lah. Ya. Itu amor klub mengambil harta orang. Kali wit entah melorah hukum jen para klub ikum Ibnu Qayyim rahimahutaala dalam fawaid memberikan perbedaan ini. dan yang ada hukum hadnya cuma satu. Na'marakallahu fikum. Syariqah. Ya, dan kutu utarik. Na'marakallahu fikum. Ya, kalau kita entah melorah hukum syarikah, na'marakallahu fikum. Perampok, Allah, merampok na'marakallahu fikum. Ya, kalau kita entah melorah hukum syarikah, na'marakallahu fikum. Ya. Kalau syarikah na'marakallahu fikum, itu na'marakallahu fikum, dia mengambil barang yang ada di tempatnya. Jadi barang itu sudah ditaruh di tempatnya, disimpan na'marakallahu di tempatnya yang terpimpin na'marakallahu fikum, dia ambil barang tersebut. Ini namanya syarikah. Na'marakallahu fikum. Nah, ketika na'marakallahu fikum sudah mencapai 1/4 dinar, 1 dinar itu sekitar 4,2 gram sekian na'marakallahu fikum. Ya, 1/4 dinar berarti 1 gram emas na'marakallahu fikum. Sekarang ikhwan fillah rahimakumullah, 1 gram itu yang emas murni 1 juta ya. Nah, ya. Ini kayaknya pada ngumpul-ngumpul emas ini ya, antum ya. Nah, warakallahu fikum. Ya. Kan ini 1 juta. Ya. Lebih sedikit nah warakallahu fikum. Kalau sudah sampai pada apa namanya batas ini nah warakallahu fikum, orang itu berat dipotong tangan. Ya. Ya kan ini entah melorah hukum syai'in warakallahu fikum. Namanya syariqah. Nah, al-muhim ikhwan rahimani wa rahmukum jami'an, dengan cara apapun ketika harta itu diambil dari orang lain dengan tanpa keridhaan pemiliknya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan cara-cara mengambil harta orang lain dengan cara yang diridhoi. Jual beli, na'marakallahu fikum. Ijarah, na'marakallahu fikum. Dan lain sebagainya dari na'marakallahu fikum, akad-akad itu adalah na'marakallahu berkaitan yang akad-akad yang berkaitan dengan harta na'marakallahu yang dijelaskan oleh syariat. Cara itu saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, maka diharamkan dan termasuk kezaliman. Paham ya? Paham ya? Rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu fiikum. Naam. Khalifatin rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu fiikum. Kemudian ikhwan tindah menurah mukmujimian. Dan itu na'marakallahu fikum diambil dari sabda Nabi, apa sabda Nabi? La yaghliqu. La yaghliqu. Itu bisa kita artikan la-nya adalah la nafi, sehingga apa? Na'marakallahu kalamnya adalah kalam khobar. Na'marakallahu. Atau bisa dibaca na'marakallahu fikum la yaghliqir rahm. Nggih, la-nya dilanahi. Nggih, antum baca la yaghlaqu atau la yaghliqir rahm sama saja amr. Kalau dikatakan ya jumlah khabariyah, maka amr qolah ini masuk dalam bab 6 al-khabar bi makna insya. Khabar bentuknya tapi maknanya insya. Ada seruan, ada hasungan, ada larangan di situ amr qolah. Nah, ikhwan ibn tahmi lorah mukmusyain barakallahu. Jadi sama saja, antum katakan itulah nahya atau la nafiya podo wae. Ikhwan ibn tahmi lorah mukmusyain barakallahu. Kemudian faedah berikutnya adalah an-narrahna, dan ini sangat wadih jali sekali dari hadis ini la amarakallahu. Faedah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini sangat wadih dari apa dari hadis. Bahwasanya ar-rahn, transaksi na'marakallahu fikum gadai, itu la yang kulul milku alil marhun. Kepemilikan barang yang digadai itu tidak berpindah dengan akad gadai. Paham ya? Jadi barang gadai tetap punyanya ar-rahin na'marakallahu fikum. Tetap punyanya ar-rahin. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bal huwa baqin ala milkir rahin. Bahkan kepemilikannya itu tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Naam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam min sahibihi. Nih, itu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk na'marakallahu tidak menghalangi, nih, na'marakallahu fikum transaksi gadai ini na'marakallahu antara pemilik dan barangnya. Berarti barang tersebut tetap miliknya orang yang menggadaikan. Ya kan ibu rahimahullah. Kata beliau wa huwa kadzalik, dan itulah demikian itulah an amara khalafik. Ya kan ibu rahimahullah rahmukum jami'an barakallahu. Nah. Sehingga an amara khalafikum ya segala intifa kemanfaatan yang diambil oleh al-murtahan itu hanya pada sisi yang diizinkan dia untuk memanfaatkan saja. Selebihnya dia harus izin sama yang punya. Paham ya? Sama izin sama yang punya. Kenapa orang kalau kau lebih tentah menolak mukmin para kalafik? Yes. Karena itu bukan miliknya. Tapi kalau dia amarakallahu fikum ya memberikan nafkah kepada barang tadi, merawatnya amarakallahu fikum, seukuran perawatan yang ia keluarkan, dia mengambil intifak dari barang tadi. Amarakallahu fikum. Ya kan lebih tindah menurut muslimin wa barakallahu fikum. Nah. Kemudian ya kan tindah menurut muslimin barakallahu. Sehingga bagaimana kalau rusak? Amarakallahu fikum. Maka dirinci amarakallahu fikum. Nih, ikhwan ibn tuntah minal rahmuk mujiman. Sebagaimana ikhwan ibn tuntah minal ketika ar-rahin menyerahkan barangnya, itu murtahan, itu orang yang amin. Orang yang terpercaya, yang dipercaya dengan adil. Maka ikhwan, kalau kerusakan itu ditimbulkan karena unsur namorakul ta'adin. Ya, unsur ta'adin. Ta'adin itu namorakul fikum. Ya, ya, melakukan sesuatu yang melebihi kapasitasnya, ya, atau namorokloh karena unsur namor tafrid, namorokloh fikum menyenyakan. Misalnya ikhwan entah makmumoh dia apa transaksi rohan namorokloh fikum almarhul berupa apa sapi misalnya namor, ya, sama almurtahan ikhwan entah makmumoh sapinya dibiarkan nam nggak dikasih itu sampai mati nam. Dia yang itu. Karena ini termasuk takfrid. Kalau yang taat ini khun rahmanu rahmukum, sapnya tadi dipakai di atas kapasitasnya. Nah, orang kalau iya, di ngerakal lah, di ini, di sampai lemas nah orang kalau fikum mati akhirnya nah. Maka dia nah orang kalau fikum mengganti. Iya, mengganti. Ya kan itu entah nah orang rahmukum jamin para kalau. Iya. Namaraklaf. Sehingga namaraklaf ini kalau sampai rusak namaraklaf, maka kerusakan dilihat dari itu. Dari posisi sebab di mana namaraklaf itu menjadi rusak. Namaraklaf. Ya kan ini bikin lah menurah hukum syami'an baraklaf. Nah. Kemudian ini bikin lah menurah hukum syami'an. Min fawaid hadal hadis. Tahrimu. Ighlaq ar-rahn. Haramnya ighlaqur rahn bisurataihi dengan dua bentuknya sekaligus. Nah, marakallahu sudah kita isyaratkan tadi, hunnah marakallahu barakallahu fikum. Yang pertama namarakallahu fikum ya. Al-murtahan ya'khudhu al-intifa' kullah. Yaitu yang apa menerima barang gadai itu na'amarakallahu fikum, dia mengambil kemanfaatan seluruhnya dan menggunakannya na'amarakallahu fikum secara mutlak. Ya, na'amarakallahu fikum. Maka ini na'amarakallahu fikum termasuk na'amarakallahu fikum ighlaqur rahn. Atau na'amarakallahu fikum dengan surah yang kedua, dia mengatakan kepada ar-rahin, atau dia na'amarakallahu fikum, ikhwan ibn tahmukumuh, dengan tanpa ada kesepakatan dia di awal, ketika na'amarakallahu ar-rahin tidak mampu membayar, na'amarakallahu fikum, marhun langsung diambil. Sama al-murtahin, atau murtahan. Sudah ya? Paham ini? Na'amarakallahu. Ini enggak boleh. Na'amarakallahu. Wallahualam bisawab. Ikhwan ibn tahmukumuh, tetapi na'amarakallahu fikum, kalau dengan surah yang ketiga yang kita sebutkan di atas, ya, maka ya diikhtilafkan para ulama wasahi boleh na'am warakallahu. mukhalif itu entah menolak hukum cuman. Kemudian amarakallahu fikum, faedah terakhir yang disebutkan oleh Syekh Mutaimin rahimahutaala. Ya, dalam hadis ini amarakallahu al-isyarah ila al-qa'idatil ma'rufah. Hadis ini mengisyaratkan pada kaidah yang ma'ruf wa ya al-ghunm fil ghurm. Ya, al-ghunm fil ghurm. Untung itu karena kerugian. Sampean berani untung ya harus berani rugi. Ojo untung tok namaro. Rugi gak gelem. Ojo ngono namaro kok. Dan ini masuk dalam bab banyak nama. Bab apa apa istilahnya syirkah. Nggih, bab syirkah. Ya kan lebih tentah rahmatmu. Nam. Tapi bukan dalam bab namaro kelafikum utang. Utang piutang. Ya. Dengan tanpa rohnya nawar kelab, karena utang piutang nawar kelab itu asasnya tabaruk, tolong menolong, sampai enggak boleh ngambil untung di situ. Ya, sampai ngutangi saudara sampian nawar kelab. Ya, nawar kelab itu tak utangnya sampai yang 1,000, nanti saya kasih pulpen ya, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Itu termasuk nama riba. Nawar kelab. Paham ya? Ya kan lebih cintah menawarah mengucapkan para kelahan. Ya. Al-hulm. Bila apa? Bil-hulm. Namara kelahan. Tapi dalam bab hutang. Hutang-hutang. Namara kelahan. Itu namara kelahan. Tidak ada. Ngambil keuntungan tidak boleh. Nah. Ini bab namara kelahan. Jual beli. Bab ijarah. Bab syirkah. Masuk di situ namara kelahan. Sampian syirka ya, namara ke tanah modal. Namara kelahan. Dan kemudian tanah modal maunya untung saja. Kasih kalau rugi ya mau. Tidak ada kasus macam ini. Namara kelahan. Ya kan lebih tentah menawarah mengunciman. Ya, sama berani ngambil untungnya, ya berani risiko rugi, ruginya. Ya kan lebih tentah menawarah mengunciman. Itu kaidah namara kelahan. Al-hun wal-qurum. Kata Rasulullah SAW, ya, walahu ghulmuhu wa alaihi ghurmuhu. Naam barakallahu wallahu a'lamu bissawab. Naam. Qali bittin rahman wa rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Dan ini sudah diisyaratkan pada hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelumnya dalam bab ini juga, hadis Al-Harraj bil Zaman. Al-Kharraj bin Zaman. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya kan ibu tindah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kharraj, keuntungan itu dengan apa? Dengan sebuah tanggungan. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tadi naam. Sampai dapat untung, ya siap naam warahmatullahi menanggung resiko rugi. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan ibu tindah warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Ya, di sini khutbah kuwate hadis ini disebutkan dalam bab ar-rahn nama rokok dalam babnya, ya, di mana nama rokok fikum al-mu'allif rahimahullah ta'ala bikin bab babus salam wal qard wal rahn, maka dalam hadis ini masuk dalam bab rahannya. Nah, di mana dalam bab yang kita sebutkan tadi ada tiga masail. Masalah yang pertama adalah masalah tu salam atau salaf, yang kedua masalah qard, dan yang ketiga masalah apa? Masalah ar-rahn. Dan ini hadis yang berkaitan dengan rahn. Alhamdulillah. Hari ini rahmatullahi wabarakatuh. Jami'an barakallahu. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Yang sebesar-besar. Sudah lebih. Jadi almarhum. Jadi apa? Barang yang 3D. Dan saya tidak menafkahinya, hanya saja simpan. Bolehkah saya yang manfaatkan pulpennya nawarakallahu? Kalau terkait dengan ini nawarakallahu, pulpen itu kalau dimanfaatkan berkurang, ya kan? Berkurang, nggak akan kemudian tambah lagi nawarakallahu, ya? Isinya, asal nawarakallahu terkait dengan ini nawarakallahu nggak usah digunakan. Pulpen saja nak amor. Ya. Kecuali kalau misalnya namaraqlah antum namaraqlah fikum menggunakannya bi idzni sahibi lakan. Wis gak apa-apa wis namaraqlah kawin. Entek gak ya wis pulpen bae. Ngono ya. Ya kan iki tindah orang. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, amar qawfikum. Ya. Bahwasanya amar qawfum qadul intifa' fi qadrin nafaqah. Sudah disebutkan kemarin ya. Ada pertanyaan amar qawfikum, apakah sang murtahan yang memberikan nafkah kepada marhum berupa sapi sebesar 1 juta, kemudian hasil dari susu tersebut ketika dijual adalah 1 juta setengah, amar qawfikum. Apakah uang sebesar itu ya boleh diambil semua oleh murtahan, ya. Apakah hanya mengambilnya, mengambil 1 juta saja, kemudian sisanya diberikan kepada ar-rahin. Yang kedua, namaraqlafu. Jadi, namaraqlafu al-murtahan itu hanya bisa memanfaatkan seukuran nafkah yang diberikan. Selebihnya, punyanya ar-rahin. Namaraqlafu. Ya. Allah alam bisawab. Sudah dijelaskan pada hadis yang kemarin. Apakah barang gadai boleh diternakkan? Ya, intinya kembali pada itu, pada namaraqlahu fikum al-intifa lil murtahin biqati nafaqati. Ya. Nah, manfaatan yang diambil oleh al-murtahan atau al-murtahan itu seukur dengan nafkahnya. Kalau kemudian kok ternyata barangnya beranak namaraqlahu, dilihat namaraqlahu fikum. Kalau seukuran dengan nafkah yang diberikan ya punyanya dia. Namaraqlahu fikum. Ya kan itu entah menawarkan kemudian para kalau kalau tidak namaraqlahu fikum, itu punyanya namaraqlahu fikum ar-rahim. Barangnya. Pokoknya namaraqlahu. Intinya tadi itu. Al-murtahin yan tafi bil marhul biqotin nafaqatih. Jadi ya. Kaidah itu namaraqlahu. Wallahu alam bisab naqtafiyatul qadar subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.